Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwatil karam rahimani wa rahimakumullah, termasuk dari adab al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar adalah seseorang menjalankan yang ma'ruf dan meninggalkan yang munkar. Memang ini bukan syarat, tapi penyempurna. Maka pada malam kali ini kita masuk bab baru, bab taghlidz 'uqubati man amara bima'rufin aw naha 'an munkarin wa khalafa qauluhu fi'lah. Bab ancaman yang sangat keras bagi siapa saja yang memerintahkan kemakrufan atau melarang dari kemunkaran namun ucapannya menyelisihi perbuatannya. Bab ancaman untuk jarkoni, ya, dan ancaman untuk larkoni, ya. Orang yang memerintahkan yang ma'ruf namun tidak mengerjakan dan melarang dari yang munkar namun mengerjakannya. Bab ini sangat cocok ketika kita telah mengerti bab sebelumnya, wajibnya al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, sangat sesuai dan cocok. Bab malam kali ini adalah bab ancaman keras bagi mereka yang memerintahkan kema'rufan namun tidak mengerjakannya dan melarang dari kemunkaran namun melanggarnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah 44. Ata'murunan nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala ta'qilun? Apakah kalian memerintahkan manusia dengan kebaikan sedangkan kalian melupakan diri-diri kalian dalam keadaan kalian membaca Alkitab? Afala ta'qilun? Kenapa kalian tidak mau memikirkan hal ini? Pertanyaan di sini bukan karena Allah tidak mengerti. Namun pertanyaan di sini untuk menegur. Untuk mencela. Siapapun yang memerintahkan dengan kebaikan namun melupakan dirinya sendiri. Justru dia tidak melakukan kebaikan tersebut. Dalam keadaan telah membaca Alkitab, yakni di atas ilmu. Yakni di atas apa? Al-ilm. Tidakkah kalian memikirkan hal ini? Jangan hanya memerintahkan yang ma'ruf namun kita tidak mengerjakannya. Dan jangan hanya melarang dari kemunkaran namun kita justru mengerjakannya. Wal'iyadzu billah, ini sya'nun qabih khuluqun zamim. Ini sesuatu yang buruk dan akhlak yang tercela. Akhlak yang tercela. Orang yang seperti ini tidak berakal. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup ayatnya, afala ta'qilun. Kenapa kalian tidak memikirkan? Apakah engkau akan memerintahkan manusia masuk ke dalam surga dalam keadaan engkau menghindari surga? Apakah engkau melarang manusia untuk mendekati neraka dalam keadaan engkau terdepan untuk masuk ke dalamnya? Tentunya ini orang yang tidak memiliki akal. Laisa dzu aqlin, orang yang tidak memiliki akal sehat. Jangan menjadi lilin, menerangi yang lain, namun menghancurkan diri sendiri. Jadilah rembulan, menerangi yang lain, dan dirinya pun selamat. Dirinya pun apa? Selamat. Intinya, ketika kita memerintahkan yang ma'ruf, jadilah kita orang yang pertama. Dan ketika kita melarang dari kemungkaran, jadilah kita orang yang paling jauh dari kemungkaran tersebut. Seseorang memerintahkan untuk sholat, namun dia tidak mengerjakan sholat. Seseorang menghasung untuk ta'lim, belajar, namun dia sendiri tidak belajar. Tanpa uzur, tanpa apa? Al-uzur. Seorang memerintahkan manusia untuk meninggalkan riba, namun dia sendiri bermuamalah muamalah terriba. Muamalah muamalah terriba. Yang lebih parah lagi, dia menggunakan siasat-siasat agar transaksi yang dia lakukan terkesan bukan riba. Terkesan bukan riba. Ini lebih dan lebih. Karena dia menganggap Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan mainan. Berasa ingin mengelabui Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu taala mengatakan tentang mereka ahlul hiyal wal makr, orang yang suka berstrategi untuk melanggar syarat Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan khuluq al-yahud, akhlaknya orang Yahudi. Menstrategi, menciptakan strategi untuk menyelisihi aturan Allah, ini akhlaknya orang Yahudi. Dilarang menangkap ikan di hari Sabtu, memasang di hari Jumat, mengambil di hari Ahad. Dilarang mengkonsumsi gaji mereka masak, jadi minyak, dijual baru dimakan hasilnya. Ini namanya melakukan siasah. Melakukan apa? Siasat makar hiyal. Ini tercela. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibohongi. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita dustai. Naam. Karena hakikatus syai' la yakhfa 'ala Allah. Hakikat dari sesuatu itu tidak akan mungkin tertutupi dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dibungkus seakan itu bukan riba, tetap riba. Tetap apa? Riba. Walaupun dikatakan ini adalah nikah mut'ah, kalau itu zina, tetap zina. Ya, mau dinamakan apapun, kalau itu kemungkaran, tetap kemungkaran. Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah ta'ala mengatakan tentang mereka ini, innahum yukhadi'unallaha kama yukhadi'unassibiyan. Mereka mengelabui Allah Subhanahu wa taala seakan mengelabui anak kecil. Kan ini kurang ajar ya. Naam. Seakan-akan mereka menjauhi riba, namun mereka terdepan di dalam memakan harta riba dengan dalih-dalih legalitas. Pembenaran-pembenaran yang mereka sengaja buat. Lau annahum atau al-amra ala wajhih lakana ahwan. Kata Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, kalau seandainya mereka melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala tanpa rekayasa, niscaya lebih ringan hukumannya. Niscaya lebih ringan hukumannya. Kejahatan yang direkayasa ini lebih menyakitkan. Lebih menyakitkan dan cenderung berkesan meremehkan. Kalau Bilal ibn Sa'ad rahimahullah ta'ala mengatakan, La tanzur ila sigharil ma'asiyati walakin anzur ila man asaita. Jangan engkau melihat kecilnya sebuah maksiat, namun lihatlah siapa yang engkau maksiati. Ini saja terasa besar, lalu bagaimana? Dengan cara makar. Namun, dengan cara apa? Makar. Al-makru, sifat min sifati ahli dhalal. makar itu termasuk sifatnya ahlul dalal. Orang yang salah akan bermakar. Orang yang salah akan apa? Bermakar agar supaya terlepas dari na'am tuduhan. Lepas dari apa? Tuduhan. Tuduhannya nyata. Benar-benar dia itu melakukan riba. Tapi untuk supaya dia berdalih, ya, menjauh dari tuduhan tersebut, mencari akal. Mencari apa? Hiyal. Makron. Mereka mengira bisa mengakali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang nyatanya tidak bisa. Yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Mereka ingin menipu Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan Allah yang membalas tipuan mereka. Jadi perhatikan saya mengartikan ya. Saya tidak katakan Allah menipu mereka karena Allah bukan penipu. Ya. Mereka menipu Allah dan Allah balas tipuan mereka. Ya. Nah, ini. Wasadaqa rahimahullah, dan benar ucapan Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani. Kalau orang terang-terangan melakukan sebuah kemaksiatan, dia tahu itu kemaksiatan, itu kan lebih ringan daripada dia melegalitas, menutup-nutupi, padahal itu hanya rekayasa. Kemungkarannya apa? Kemungkarannya membuka pintu kemungkaran dan diyakini itu adalah kemakrufan. Ya. Mindset, cara pandang yang salah, ini membuka pintu kesalahan yang begitu lebar. Begitu apa? Lebar. Oh, ini benar kok. Ini tidak salah. Kan begitu. Ya. Ini jatuhnya kepada syubhat. Yang pertama syahwat, bisa dia bertobat. Tapi kalau sudah syahwat dibungkus menjadi syubhat, ini akan terus berjalan lebih parah. Akan terus berjalan lebih parah. Dan di zaman kita hidup ini, kemungkaran sudah banyak dibungkus. Sudah banyak apa? Dibungkus. Latar belakangnya banyak, namun berkerucut kepada al-hawa, hawa nafsu. Berkerucut kepada apa? Hawa nafsu. Kesyirikan dibungkus menjadi pelestarian budaya lokal. Mendongkrak pariwisata kita demi memajukan daerah dan lain-lain. Ya, menghormati orang saleh. Ya, menghormati orang saleh. Islam yang lebih damai dan ramah, ya. Padahal sudah lembek dalam beragama, tidak berprinsip lakum dinukum waliyadin yang benar, tapi digambarkan kepada umat bahwa inilah adalah Islam yang toleransi, ya. Islam yang ramah. Islam yang lakum dinukum waliyadin, kokoh di atas aturan Allah, dikatakan ekstrim. Ini kan sudah menjadi sesuatu yang miris, namun sudah mulai tampak. Sudah mulai tampak. Nah, kalau mereka mengucapkan selamat Idul Fitri, ya benar. Mereka benar mengatakan itu karena kita di atas al-haq. Tapi di saat kita mengatakan kepada mereka selamat Natal, selamat ini, selamat itu munkar. Itu apa? Munkar. Dan itu bukan toleransi yang dimaksud. Bukan toleransi yang dimaksud. Kita tidak pernah dan harus cemburu ketika Allah subhanahu wa ta'ala disekutukan. Disekutukan. Nah, kalau benar-benar kita cinta kepada Allah, maka kita akan membenci apa yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini. Barakallahu fikum. Ini safah. Seseorang yang memerintahkan yang ma'ruf namun dia tidak mengerjakan, dan memerintahkan yang munkar, melarang dari yang munkar namun dia mengerjakan, ini safah, kedunguan. Kedunguan. Orang tahu baik namun dia tidak ambil. Dan orang tahu itu bermadharat justru dia ambil. Ini kan jauh dari yang namanya al-aql. Ya? Al-aql. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat As-Saff ayat kedua sampai ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah ajak bicara, Allah panggil mereka dengan keimanan, dengan sifat. Wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kalian mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak kalian kerjakan? Karena yang namanya konsekuensi iman adalah seseorang sesuai ucapannya dengan perbuatannya. Berbeda dengan munafik. Orang beriman itu lahir batin, kulit dan isinya sama. Sehingga tidak mungkin ucapannya berbeda dengan perbuatannya. Seorang yang berbeda perbuatan dan ucapannya, ini kurang imannya. Kurang apa? Imannya. Kabura maqtan indallah antakulu ma la taf'alun. Hal seperti ini, ucapan berbeda dengan perbuatan, ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabura maqtan, menjadi sangat murka. Menjadi sangat dimurkai di sisi Allah untuk kalian mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak kalian apa? Kerjakan, ya. Nah, al-maqt. Al-maqtu itu kata para ulama mim qaf ta al-maqtu. Itu dijelaskan oleh para ulama asyaddul bughdhi. Kemurkaan yang sangat. Kemurkaan yang sangat. Kalau ghadab, bughdun, sakhat itu marah. Bahasa Arab itu sinonimnya ya. Bughdun, ghadabun, sakhtun itu artinya apa? Marah. Tapi kalau sudah pakai kalimat al-maqtu itu marah yang amat sangat besar. Kabura maqtan, sangat besar murka Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalian mengucapkan ucapan-ucapan yang kalian tidak kerjakan. Tidak apa? Kerjakan. Wahai orang mukmin, kalau iman kalian sejati, tidak akan seperti ini. Tidak akan seperti ini. Nabi Syuaib berkata kepada kaumnya, alaihissalam, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum an. Bisa dibaca dalam surat Hud ayat ke-88. Surat Hud ayat ke-88. Dan tidaklah aku menginginkan. Berkeinginan saja tidak. Dan aku tidak pernah punya niat untuk menyelisihi kalian pada apa yang aku larang kalian darinya. Saya tidak pernah punya niat melarang sesuatu kemudian melanggar. Ya. Niat saja tidak. Ya. Orang yang memerintahkan ma'ruf namun tidak mengerjakan, serta melarang dari kemungkaran namun mengerjakan, ini orang yang tidak jujur. Orang yang tidak apa? Jujur. Ada keperluan. Pada pertemuan yang lalu sempat saya singgung ya. Yang namanya memerintahkan yang ma'ruf dan meninggalkan dari kemungkaran itu harus tulus, jujur. Jangan ada latar belakang ketersinggungan. Ya, latar belakang ingin menjatuhkan saudaranya. Untuk kemudian dia jatuh pada ghibah, namimah, tajassus, mencari-cari aib. Ya. Orang yang tidak jujur di dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, tidak tulus. Ini kelihatan. Satu waktu dia mengatakan A, satu waktu berikutnya dia akan melanggar ucapan yang A tadi. Kenapa? Kemarin kok getol mengatakan ini. Kenapa? Karena ingin menjatuhkan fulan. Karena ingin menjatuhkan alan. Maka iyyakum wal hasad. Fa innal hasada ta'kulul hasanat. Kama ya'kulun narul hatab. Hati-hati kalian dari sifat hasad. Karena hasad itu akan menghancurkan kebaikan-kebaikan kalian. Sebagaimana api menghancurkan kayu bakar. Menghancurkan kayu bakar. Habis. Karena hasad iblis melakukan apa yang dia lakukan. Ya. Karena hasad, Qabil dan Habil apa yang terjadi. Karena hasad, bagaimana orang-orang Rabi'ah, yakni kabilahnya Musailamah al-Kadzab, mengkufuri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. karena hasad bagaimana orang Yahudi tidak mau mengimani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka menjadi ulama ussu, orang-orang pintar namun buruk. Paham namun tidak mau. Kenapa? Karena ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang Yahudi, wala takunu awwala kafirin bih. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang pertama kali kufur. Ya. Dan kalian tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi sebagaimana kalian mengetahui anak-anak kalian. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, mengenal beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, benar-benar rasul, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka, benar-benar anak mereka. Kan tidak ada orang tua keliru terhadap anaknya. Ini anak saya, Muhammad, walaupun ada 10, tetap Muhammadnya saya ini. Abdurrahman, meskipun ada 20, Abdurrahman anak saya tuh ini. Tidak akan keliru. Tidak akan apa? Keliru. Apalagi yang mengaku Rasul dan Nabi cuma satu di zaman itu. Tidak ada alasan mereka tersamar. Dan sungguh, sekelompok dari mereka, orang-orang yang telah diberi Alkitab. Jadi orang yang diberi Alkitab tidak semuanya kufur juga. Ada yang beriman seperti Abdullah bin Salam, Adi bin Hatim At-Ta'i, dan yang lain-lain dari sahabat yang kemudian jadi sahabat Nabi. Mereka bekas-bekas Nasoro, bekas-bekas Yahudi. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna fariqam minhum, dan sungguh sebagian, sekelompok. Jadi Allah itu adil, tidak gebyahuyah gitu loh. Kalau ada yang beriman ya tetap dikatakan ada yang beriman. Layak tumunal haqqa, benar-benar menutup-nutupi kebenaran. Wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka apa? Mengetahuinya. Ya. Nah, ini. Jadi memerintahkan yang ma'ruf dan meninggalkannya, sebaliknya melarang dari kemunkaran kemudian mengerjakannya, ini bukan sifatnya para nabi dan rasul. Bukan sifatnya para nabi dan rasul. Dan itu akan membuat ambiar atau membuat tidak ada rasa pada perintah kita. Dan tidak ada rasa pada larangan kita. Kita ini kalau memerintahkan istri kita, yuk pada rajin sholat malam, kita enggak pernah sholat malam. Tentunya istri kita pun tidak akan percaya. Kita memerintahkan, ayo besok kita puasa Senin Kemis, namun kita tidak puasa Senin Kemis. Itu sih lumayan ya, masih sunnah. Kita pindah wis yang wajib. Kita perintahkan anak istri kita untuk sholat, namun kita tidak sholat. Seberapa berat perintah kita di hadapan mereka? Tidak berat. Tidak apa? Berat. Kita melarang anak kita untuk jangan begadang, namun kita begadang misalnya. Dan anak tahu, tentunya ini akan meringankan bobot larangan kita. Oleh karenanya, Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, jika mengeluarkan sebuah aturan, beliau kan khalifah. Ketika beliau akan mengeluarkan sebuah aturan, keluarganya dikumpulkan semua. Ya, keluarganya dikumpulkan semua. Kurang lebih beliau mengatakan, sungguh, aku telah membuat aturan. Dan manusia akan melihat kalian seperti elang melihat daging. Artinya karena Umar yang membuat aturan kan orang-orang akan memperhatikan keluarganya. Ini dia komitmen apa enggak? Komitmen atau tidak? Kalau saya dapati di antara kalian melanggar, akan saya hukum 2 kali lipat. Akan saya hukum 2 kali lipat. Kenapa? Kalau beliau tidak seperti itu, bobot aturan-aturan beliau akan menjadi ringan. Tidak kuat lagi. Dan itu akan membahayakan stabilitas keamanan muslimin. Mereka akan cenderung akan memberontak. Cenderung akan memberontak. Ya. Kita kalau bikin aturan, jangan masuk kompleks ini, makanan apapun kecuali harus dikarantina. Begitu kita pengin lontong, lontongnya masuk, beres. Gimana coba? Kan orang jadi, oh gimana ini? Kan gitu kan? Ya. Begitu kita pengin sesuatu, tembus. Tapi kalau untuk orang lain tidak boleh, kan jadi masalah ya. Jadi masalah. Nah, kita perintahkan, ayo annas, tasoddaku, tasoddaku. Ayo pada sodako. Kita enggak pernah sodako. Gimana? Kan begitu ya. Nah, ini. Dan jangan menjadi ulama usu. Ya, orang-orang pintar namun tidak baik. Jalasu ala abwabil jannah yad'un nasa ilaiha biakwalihim. Wayad'un nasa ilan nari biaf'alihim. Siapa mereka? Ulama usu. Dengan lisan mereka duduk di tepi surga. Ayo, ayo, udkhulul jannah. Tapi dengan perbuatan dia mengajak manusia ke neraka. Ya, ke neraka. Naam. Wa fi hadza dalil. Pada ucapan Nabi Syuaib ini dalil, ya. Orang yang melanggar al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar telah menyelisihi jalannya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Li'annahum la yumkin ay yukhalifun nas ila ma yanhaunahum anhu. Karena para rasul tidak akan melanggar larangan mereka. Larangan mereka tidak akan mereka langgar sendiri. Ya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis. Membawakan apa? Hadis. An Abi Yazid, An Abi Zaid, Usamah ibn Zaid ibn Harithah radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Abu Zaid Usamah ibn Zaid ibn Harithah. Hibbu ibn Hibbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dicintai oleh Rasul, anaknya orang yang paling dicintai oleh Rasul, yaitu Zaid ibn Harithah. Dulu disebut Zaid ibn Muhammad. Namun ketika turun firman Allah, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka dengan bin bapak mereka. Itu lebih adil di sisi Allah. Jangan disebut lagi Zaid ibn Muhammad. Harithah ini mencari-cari di mana keberadaan anaknya. Ternyata menjadi anak angkatnya penduduk Mekah bernama Muhammad. Setelah ayahnya bertemu, Zaid pun mengenali kemudian gimana mau ikut Nabi, mau mengikut Muhammad atau ikut bapak. Saya ikut Muhammad. Gimana berarti? Nabi Muhammad akhlaknya sangat tinggi. Jelas bapak biologis saja kalah. Ya. Bapak biologis bisa kalah, berarti Nabi Muhammad SAW tidak pernah membebani Zaid. Tidak pernah membebani Zaid. Nah kalau kita punya anak, anak kita merasa terbebani dengan kita, kan masalah berarti kitanya ini. Ya, nah, oh, tapi kan saya bapak perlu mengatur betul. Aturan tidak harus membebani kan? Aturan kan tidak harus membebani. Ketegasan tidak harus kasar kan? Ketegasan tidak harus kasar. Kelembutan yang menyentuh itu lebih baik daripada kasar namun tidak mempan. Ya. Qala, beliau berkata, yakni Usamah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta birrajul yaumal qiyamah fayulqa finnar. Akan didatangkan seseorang pada hari kiamat lalu dibuang ke dalam api neraka. Akan didatangkan seseorang pada hari kiamat lalu dibuang ke dalam api neraka. Fatandaliqu aqtabu batnih. Lalu terurailah usus-ususnya. Perutnya itu rusak. Ususnya kocar-kacir. Fayaduru biha kama yadurul himaru firraha. Lalu dia berputar dengan usus terurai seperti itu, sebagaimana keledai berputar pada penggilingan gandum. Ya. Keledai ketika berputar untuk penggilingan gandum kan dicancang, biar gak pergi muter aja. Nah, perut dia yang terurai, ususnya itu seakan-akan nyancang. ya ngiket dia, jadi dia muter-muter kesakitan, muter-muter apa? Kesakitan. Fayajtami'u ilaihi ahlun nar, lalu penduduk neraka yang lain pun mengitarinya. Fayaquluna ya fulan malak, mereka bertanya, wahai fulan, ada apa denganmu? Ada masalah apa? Alam takut ta'muru bil ma'ruf wa tanhanil munkar? Bukankah kami mengenalmu dulu di dunia? Orang yang rajin memerintahkan yang ma'ruf, melarang dari kemunkaran. Kami kenal kamu. Penduduk neraka pun heran. Kok bisa kamu ikut-ikutan ke sini? Ya. Nah, kok bisa? Dulu kan kamu kelihatan alim. Kamu kelihatan orang baik. Fayaqul bala. Iya, betul. Aku seperti yang kalian kenal. Aku seperti yang kalian apa? Kenal di dunia. Memerintahkan yang ma'ruf. Melarang dari yang munkar. Kuntu amuru bil ma'ruf wala ati. Sangat menyesal. Dulu aku memerintahkan dengan yang ma'ruf. Namun aku tidak mengerjakannya justru. Wa anha anil munkar wa ati. Dan aku melarang dari kemunkaran. Justru akulah yang mendatangi kemunkaran tersebut. Muttafaqun alaih. Jadi masuk surga bukan dengan teori namun dengan praktek. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang telah kalian amalkan. Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Wahai penduduk surga, minum dan makanlah, makan dan minumlah dengan senang gembira dengan sebab apa yang telah kalian kerjakan di dahulu di dunia. Fil ayyamil khaliyah, pada hari-hari yang telah lewat. Pada hari-hari yang telah lewat. Sehingga na'am, penduduk surga akan dipanggil wanudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan mereka penduduk surga akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah surga yang kalian diberi dengannya. Dengan sebab dulu kalian beramal soleh. Dulu kalian beramal soleh. Ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi SAW. La yadkhulanna ahadukumul jannata bi'amalihi. Salah seorang dari kalian tidak akan masuk surga dengan sebab amalnya belaka. Namun kalian masuk surga dengan rahmat Allah. Ini tidak bertentangan. Karena amal sababur rahmah. Amal itu sebab rahmat. Mana mungkin kita dirahmati oleh Allah tanpa kita beramal salih. Beramal as-salih. Naam. Hadal hadith fihi tahzir as-shadid. Ini terdapat peringatan yang sangat keras. Jangan sampai kita memerintahkan yang ma'ruf, tapi kita justru orang yang tidak mengerjakannya. Dan jangan sebaliknya kita melarang dari kemunkaran, justru kita yang mengerjakannya. Wal'iyadu billah, wal'iyadu billah. Ya. Nanti akan dilempar ke dalam neraka. Dilempar bukan diantar, beda. Dilempar bukan diantar, dibuang gitu. Ya. Tidak masuk dengan rifq. Dengan lembut ya. Kalau napi-napi di sini kan dikasih baju oranye, dikasih nomor, diantar kan gitu. Terus ada jenguk ya, ada jenguk. Kalau orang ketangkep di akhirat, udah nanti tidak bisa dijenguk, tidak bisa dijenguk. Naam. Ini. Siapa juga mau jenguk neraka? Ini. Waliyadu billah, waliyadu billah. Maka disebutkan dalam perkataan Arab, ibda' binafsika fanhaha an ghayyiha fa idzan tahat anhu fa anta hakimu. Ya. Nah, mulailah dengan dirimu sendiri. Cegahlah dirimu dari kemungkaran-kemungkaran. Mulailah dari dirimu. Sebelum ke istrimu, sebelum ke anakmu, apalagi ke tetanggamu. Ya. Mulailah dari dirimu sendiri. Fanhaha an ghayyiha. cegahlah dari kemungkaran-kemungkaran, dari nafsu buruknya. Karena kalau seandainya istri kita, misalnya, kalau seandainya istri kita itu fajirah, istri kita itu na'udzubillah, tidak nurut lah ya dengan syariat, anak kita juga tidak, misalnya. Tapi kalau kita baik, tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Nabi SAW melihat seorang nabi tidak ada pengikutnya. Apa nabi ini enggak menikah? Apa nabi ini enggak punya anak? Kan sangat mungkin punya anak, punya istri kan. Tapi berarti enggak ikut anak istrinya. Anak istrinya, sampai anak istrinya tidak ikut. Cuman memang istri para nabi itu walaupun enggak ikut, tapi tetap menjaga kehormatan. Tidak kemudian istrinya Nabi Nuh misalnya, istrinya Nabi Lut. Ya itu kan pada kafir. Itu tidak kemudian fajir dalam kehormatannya. Ya. Tidak menjaga kehormatan dirinya, tidak. Ya istri-istri para nabi itu mesti yang menjaga kehormatan. Ya. Jadi kafir di situ memang murni karena agamanya saja. Karena agamanya apa? Saja. Barakallahu fikum. Ini. Fa idzan tahat anhu fa anta hakimu. Maka apabila dirimu telah berhenti dari kemunkaran, maka engkaulah orang yang bijak. Engkaulah orang yang bijak. Naam. Semoga kita semua ini dijadikan termasuk orang yang soleh dan membuat orang lain soleh. Ya, jangan berusaha membuat orang lain soleh tapi diri kita tidak soleh. Ini tentunya apa? Salah. Tentunya apa? Salah. Barakallahu fikum. Ini. Kemudian kita masuk bab baru ya. Kita masuk bab baru. Babul amri biada'il amanah. Bab perintah syariat untuk menjalankan amanah. Untuk menjalankan apa? Amanah. Ini penting. Karena ini termasuk sifat mukmin dan yang melanggarnya munafik. Yang melanggarnya adalah munafik. Qala Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-58. Inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk kalian menunaikan amanah kepada pemilik-pemiliknya. An-Nisa 58. An-Nisa 58. Jelas ya. Inna allaha ya'murukum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian antu addul amanati ila ahliha, agar kalian menunaikan amanah ya kepada ahlinya. Kepada apa? Ahlinya. Nah, amanah itu maknanya banyak. Kita sekarang meninjau makna amanah ya. Amanah memiliki makna banyak. Satu, apa yang Allah amanahkan berupa ibadah. Kita itu diberi amanah untuk beribadah. Maka orang kafir, orang munafik tidak amanah. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab. Inna aradnal amanata. Sungguh kami menawarkan amanah ibadah. Ya, pada akhir ayatnya. Wahamalahal insan. Dan manusia siap mengemban amanah ibadah. Sehingga ketika seseorang berusaha beribadah dengan baik dan benar, dia rajin taklim, dia rajin mengamalkan ilmunya, dia sudah mau menunaikan apa? Amanah. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tidak pernah mengatakan kita sudah sangat baik dan sempurna, tidak. Tapi kita ingin menjadi baik dan menuju kesempurnaan. Maka kita tidak pernah mau absen dari majelis taklim. Selama tidak ada udzur, ambillah kesempatan untuk kita mendengarkan ilmu. Ini ya, ini yang pertama. Yang kedua, al-amanah maliyah. Amanah yang sifatnya harta. Yang sifatnya apa? Harta. Titipan harta. Ma'ruf. Titipan apa? Harta. Ini. Kalau kita bendahara, ya itu kan berarti kita diamanahi. Nah, kalau kita bagian keuangan, ya, apapun itu, ya. Nah, baik ketakmiran atau naam perusahaan, ya. itu amanah. Itu apa? Amanah. Atau kita mandor, ya. Nah, bagian HRD yang menggaji, amanah. Ya, amanah. Nah. Dan harta itu menggiurkan. Kalau iman tidak kuat, akan tergerus sehingga tidak amanah pada harta. Harta itu memang sensitif. Seorang bisa terubah dengan harta. Yang tadinya baik begitu melihat uang setumpuk jadi berubah. Jadi apa? Berubah. Nah, oleh karenanya kita jangan sok-sokan. Ya, jangan sok-sokan. Saya tidak akan terubah. Ya, disodori duit sekoper mumet. Ya. Nah, prinsipnya mulai rontok. Prinsipnya mulai apa? Rontok. Jadi jangan mencari-cari fitnah. Jangan mencari-cari apa? Fitnah. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian termasuk amanah adalah kepemimpinan. Wilayah. Kepemimpinan. Baik yang sifatnya cabang atau pusat. Daerah ataupun pusat. Misal kalau mini kekuasaan itu istri. Istri punya kekuasaan di rumah suaminya ketika suaminya tidak ada. Maka dia berhak untuk mengatur anak. Tapi dia masih punya atasan, punya pimpinan pusat yaitu suaminya. Yaitu apa suaminya? Atau RT. RT masih punya RW. RW masih punya kadus. Kadus masih punya atasnya lagi apa lurah ya. Lurah masih atasnya lagi camat. Camat masih punya atasnya lagi bupati. Bupati masih punya atasnya lagi gubernur. Gubernur masih punya presiden. Masih punya apa? Presiden. Seperti itu. Baik pusat ataupun daerah cabang. Ini barakallahu fikum amanah. Ya amanah. Besarnya amanah. Dengan besarnya gaji tidak seimbang. Oleh karena barang siapa yang mencari kepemimpinan. Karena gaji tidak akan nutup. Oleh karenanya dia akan mencari peluang-peluang memanfaatkan kekuasaannya. Lah ini yang nam berat. Ini apa? Berat. Nam ini. Apa ada? Ada ya. Tanda tangan berharga. Tanda tangan apa? Berharga. Nah, tanda tangannya antum. Mau tanda tangan 200 tanda tangan gak ada harganya. Malah ngabisin buku. Ngabisin coret-coret ya. Ini tanda tangan ber langsung dapat ya. Nah, ini tidak menuduh siapapun, tapi nasihat untuk semuanya. Ya, nasihat untuk semuanya. Nah, memang berat. Coba antum, Pak tanda tangan Pak, nanti honornya 600 juta. Coba tanda tangannya antum 600 juta. Ya, tanda tangan tok antum dapat mobil baru. Ya, ini. Barakallahu fikum. Ini. Kalau yang sifatnya harta tadi bisa sifatnya titipan, demikian pula bisa sifatnya sewaan. Kalau kita menyewa itu amanah juga ya. Nah, jangan kemudian saya udah bayar sudah nyewa kok. Ya tapi kan itu tetap barangnya saudaramu gitu loh. Bukan kemudian nyewa terus digelapkan. Nyewa terus parkir nabrak-nabrak gak apa-apa gitu. Jangan ya. Nah titipan, berhubung titipan kita tidak jaga. Nah, termasuk yang menjadi perhatian adalah apa? Arrahan. Gadean. Barang apa? Barang dijaga untuk gadai. Ya, orang menggadaikan motor. Motor Ninja 250 baru versi teranyar. Kan mahal ya. Kita ngasih 10 juta misalnya. Nah, tidak kemudian kita pakai. Kalau dipanasin sih boleh. Dipanasin boleh, namanya motor enggak dipanasin kan. Nah, dipanasin boleh. Tapi kalau dipakai gitu itu jadi riba. Karena ada manfaat yang kita ambil. Manfaat yang kita ambil. Nah ini yang sering orang itu tidak paham. Rohen gadai. Gadai itu adalah jaminan. Artinya seseorang berhak ketika waktu temponya tidak bayar. Dia berhak menjual barang itu dan mengambil seharga utang piutangnya. Kalau sekarang di tengah masyarakat ya, gadai itu justru memanfaatnya seenak-enaknya. Kalau menggade tanah 2 hektar ya dia pakai selama belum bisa mengembalikan. Akhirnya dia sudah memakan hasil bumi itu banyak sekali. Ya. Kemudian masih mau kembali harganya atau piutangnya secara sempurna. Ya. Kalau barakallahu fikum, kita pengin aman, akadnya akad sewa saja dari depan, ya. Kamu butuh uang, butuh enggak usah gade lah. Sewa ya, saya sewa lahannya kamu 10 juta selama berapa? Ya, selama berapa tahun misalnya. Selama berapa kali panen misalnya. Itu malah jelas halal, itu malah jelas apa? Halal. Tapi kalau gade menggade tersebut pasti ada hati yang tersakiti. Pasti ada hati yang tersakiti. Tidaklah Allah melarang sebuah muamalah kecuali ada kezaliman padanya. Pasti ada kezaliman padanya. Nah, ya, kita titip motor bagus, kembalikan 10-10 tapi terus jadi rusak, kan kita hatinya bagaimana kan? Nah, rugi gitu loh. Dan orang yang pinjam ke kita dengan akad gade itu kan orang butuh. Kalau seandainya tidak butuh enggak mungkin apa? Menggade. Jadi gade termasuk dari amanah. Termasuk dari apa? Amanah. Sewa amanah, titipan juga amanah. Naam, amanah. Barakallahu fikum. Sehingga amanah ada pada haknya Allah dan juga ada haknya manusia. Haknya Allah tadi ibadah. Haknya manusia seperti yang telah kita sampaikan tadi berkaitan dengan harta ataupun kekuasaan. Berarti istri kita amanah. Iya amanah. Ya, kita kan menguasai istri kita, menguasai anak-anak kita itu ya amanah. Jaga mereka jangan sampai masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, "Innallaha ya'murukum." Kuat banget ini. Konteksnya itu kuat. "Innallaha ya'murukum." Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian. Perintah Allah ini. Bukan pakai bahasa-bahasa yang lain, langsung to the point. "Innallaha ya'murukum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian. Berarti kan dari atas ke bawah. Perintah itu dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas itu doa. Ya Allah, jangan. Ya Allah, berikanlah. Itu kan doa. Kalau innallaha ya'murukum, ini penekanannya adalah penekanan kekuasaan. Sebagai Rabb berhak untuk memerintah. Antu addul amanati ila ahliha. Untuk kalian mengembalikan, memberikan amanah-amanah kepada pemiliknya. Kepada pemiliknya. Nah, lazimnya apa? Kita jaga amanah tersebut. Tidak mungkin diserahkan dalam keadaan terbengkalai. Kita jaga. Karena tidak mungkin diberikan kepada pemiliknya kecuali dalam keadaan yang baik. Dan tidak akan baik kalau tidak dijaga. Ya, kecuali bukan karena perbuatan kita. Kita sudah berusaha menjaga. Tapi qadarullah. Kita pinjam mobil misalnya. Qadarullah kejatuhan genteng. Nah, kita gak tahu. Atau kelempar anak. Ya. Nah. Mengganti gak? Ya mengganti tetap. Ya. Nah mengganti. Karena dosa sih tidak. Cuman haknya adami harus kita ganti. Kecuali yang meminjamkan mengatakan itu udah gak apa-apa. Karena itu bukan perbuatan kamu. Itu kan sudah kebijakan ya. Kebijakan. Barakallahu fikum. Wa minal amanati ma yakunu bainar rajul wa sahibihi minal umuril khassah allati la yajib an yattali 'alaiha ahad fa innahu la yajuzu li sahibihi an yukhbira biha. Termasuk amanah adalah apa yang dirahasiakan dirimu dengan temanmu. Misal dia orang tengok-tengok. Terus ngomong sama kita. Berarti amanah. Dia enggak pingin orang lain mendengar. Malah kita cerita-cerita. Hah? Ada orang. Nah berkonsultasi ke kita. Berdua dan pingin tidak tersebar. Kemudian kita sebarkan. Apa itu? Tidak amanah kan? Tidak amanah. Ya. Wal'iyadu billah. Orang menganggap kita bisa menyelesaikan masalah. Akhirnya orang bercurhat ke kita. Afan Ustaz, ana sedang ada perselisihan dengan Fulan dan Alan. Ya, ternyata besoknya kita bongkar, tahu enggak? Fulan dan Alan itu sebenarnya pernah konflik. Padahal orang lain pada enggak tahu itu loh. Itu kan enggak amanah namanya. Tidak amanah, dan siapa yang merasa aman dengan orang seperti ini kan? Ya. Ustaz, saya punya masalah ini dengan istri. Besoknya ketika saya benci sama fulan ini, fulan itu pernah punya masalah sama istrinya, begini-begini, pengen menjatuhkan. Pengen apa? Menjatuhkan. Dalam keadaan pendengar butuh enggak? Enggak butuh, enggak. Enggak butuh. Siapa yang butuh dengan permasalahan orang lain? Ya, permasalahan orang lain. Maka termasuk amanah adalah antara kita dengan saudara kita. Ya. Nah, ulama mengatakan idza haddatsaka ar-rajulu bihaditsin waltafata fahadhihi amanah. Apabila seseorang mengajak cerita kemudian dia menengok kanan dan kiri, berarti itu amanah. Berarti itu apa? Amanah. Apalagi sampai misalnya kita sedang duduk sama ustaz. Ustaz bilang, jangan direkam. Jangan disebarkan ke siapapun. Berarti amanah. Amanatul majlis. Amanatul majlis. Jangan kita sebar diam-diam. Apalagi sampai menyadap. Apalagi sampai tajassus. Apalagi sampai ngerekam untuk sebagai bukti pengarsipan. Lah ini model apa? Ya. Nah, sejak kapan kau jadi intel saudaramu? Kan gitu? Sejak kapan? Kamu itu mir'at, akhi. Cermin. Mana cermin boyong-boyong? Ya. Masa cermin boyong-boyong? Cermin ya di tempatnya terus. Kalau ada yang datang baru tahu kan gitu. Kalau cermin boyong-boyong pergi ke sini, ke sana, ke sana. Itu namanya cermin error. Ya. Nah, ini. Kemudian, antara suami dengan istri. Yang sifatnya khusus. Jangan diumbar cerita urusan ranjang ke orang lain, ini namanya tidak amanah. Enggak boleh, istri juga enggak boleh cerita, suami juga tidak boleh apa? Cerita. Nah, ini amanah. Ya. Disebutkan inna syarran nasi manzilatan indallah ta'ala yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yatahaddatsu bima jara bainahuma, riwayat Muslim. Ya, sesungguhnya manusia terjelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat, seorang lelaki yang telah menggauli istrinya dan sebaliknya kemudian bercerita. Kemudian apa? Bercerita. Banyak sufaha, orang-orang dungu dalam masalah ini. Banyak orang-orang yang memang safih, tidak bisa berpikir. Hal seperti itu bisanya dia ceritakan. Jadi faqihatul majlis, dari jadi buah bibir di majlis-majlis. Di majlis-majlis. Dia merasakan zauq, merasakan nikmat ketika bercerita seperti itu. Wal'iyadu billah innallaha ni'imma ya'idhukum bih. Sesungguhnya Allah sebaik-baik pemberi nasihat. Maka terimalah ketika Allah memberikan nasihat untuk amanah, ya amanah. Naam. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, kita membongkar amanah, tidak ada yang tahu ini. Ya, tetap Allah Maha mendengar dan melihat. Misalnya tadi ya, dalam urusan harta, dalam tanda tangan misalnya, yang tanda tangan mahal tadi, atau dia mengambil uang jaminan, atau dia. Naam. Allah ketahui dan Allah dengar. Allah ketahui dan Allah apa? Dengar. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Ayat demi ayat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala tentang Al-Amri bi-ada'il amanah. Nah, perintah untuk menunaikan amanah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat untuk kita bersama. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.